Sahur, sahur, sahur, sahur, sahur, sahur, ayo kita sahur. Nopi Nadia. Ibu-ibu, bapak-bapak, yuk kita bangun sahur. Besoknya kita akan berpuasa. Berpuasa kita akan dapat pahala. Tidak puasa akan dapatkan dosa. Sahur, sahur, sahur, sahur, sahur, sahur. Ayo kita sahur. Ngopi Nasi ya. Ngopi Nasi ya. Yeehaw.